إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali di udara membahas tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang pada kesempatan kali ini kita mulai dengan pembahasan tentang pendalaman materi, yaitu untuk usia 0-7 tahun. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prioritas pendidikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dasar dari pendidikan karakter yang kita bahas kali ini adalah pendidikan dengan dasar fitrah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus terhadap agama Allah, yaitu atas fitrah Allah, yang mana Allah menciptakan manusia di atas fitrah itu dan tidak berubah fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian tentang pendidikan fitrah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa aballahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pijakan kita dalam mendidik anak-anak kita dalam pendidikan karakter ini adalah bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan sudah Islam, sudah cenderung kepada kebaikan. Bahwa anak kita lahir sudah isi, anak kita lahir bukanlah kertas yang kosong. Sehingga orang tua dan pendidik bisa menulisi, bisa menggambari anak sesuka hatinya. Namun sesungguhnya anak adalah sudah ada isinya, yang mana isi tersebut tugas kita sebagai orang tua dan pendidik adalah untuk menumbuhkan karakter-karakter yang ada pada diri anak tersebut. Para pendengar Radio Mutiara Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada prioritas dalam pendidikan karakter ini. Kapan anak akan diajari tentang akhlak? Kapan anak akan diajari iman? Kapan anak akan diajari membaca? Kapan anak diajari untuk mengembangkan bakatnya? Di sini di pendidikan karakter itu ada prioritas-prioritasnya. Sebagaimana sebuah hadis dari Jundub bin Abdillah, kunna hilmanan hajawirotan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami masih muda bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fata'allamana al-imana qabla al-Qur'an, kami belajar iman sebelum Al-Qur'an, tsumma ta'allamana al-Qur'an, kemudian kami belajar Al-Qur'an, fasdatna bihi imanan, dan bertambahlah iman kami. Wa innakum al-yauma ta'allamun al-Qur'ana qabla al-iman. Sedangkan kalian hari ini belajar Al-Quran sebelum kalian belajar iman. Dari hadis ini, yaitu hadis dari Sunan Ibnu Majah nomor 60, dapat kita katakan bahwa para sahabat dahulu, terutama para sahabat-sahabat yang masih kecil, masih muda, mereka belajar iman terlebih dahulu sebelum belajar Quran. Dari keterangan ini bisa kita katakan bahwa sebagai misal yang mudah, apabila kita ingin mengajarkan anak kita untuk menghafal Al-Quran, maka kalau berdasarkan hadis ini tidak bisa begitu saja dia masih kecil itu langsung kita ajari untuk cara membaca Al-Quran dan langsung menghafalnya, tanpa ditumbuhkan keimanan dulu, yaitu cinta anak tersebut terhadap Al-Quran. Kaum muslimin pendengar Radio Mutiara Quran rahimani rahimakumullah, iman ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak terutama usia 0 sampai 7 tahun, prioritas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pendidikan pada hal keimanan. Iman adalah letaknya di hati. Oleh karena itu sesungguhnya anak-anak kita yang masih kecil, terutama di bawah 7 tahun, itu hendaklah orang tua mendahulukan prioritas pendidikannya dalam hal keimanan. Keimanan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada al-Islam, cinta kepada Al-Qur'an, dan cinta kepada ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita orang tua tidak terburu-buru. Terburu-buru untuk memanen anak kita. Banyak di antara orang tua pada hari ini ingin segera anak yang baru 5 tahun tampak soleh sehingga menjadi kebanggaan bagi orang tua. Banyak orang tua mengharapkan anak-anak yang belum balig sudah mulai seperti orang yang soleh, seperti orang dewasa. Namun sebenarnya ketahuilah para orang tua bahwa sesungguhnya masa anak itu adalah masa bermain, terutama anak-anak yang di bawah 10 tahun. Oleh karena itu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam prioritas pendidikan ini, yaitu Nabi mendahulukan pendidikan iman sebelum pendidikan Al-Qur'an, yaitu iman terlebih dahulu sebelum ilmu dan amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan pendidikan hati sebelum pendidikan akal dan pendidikan jasmani atau fisik. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, demikian juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, sehingga banyak sekali orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Pertama kali apa yang ditanamkan Nabi terhadap mereka, yaitu para orang-orang yang didakwai oleh beliau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan keimanan kepada mereka yang pertama kali, yaitu dengan berupa rasa senang. Walaupun rasa senang tersebut pertama kali ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun setelah itu kemudian Nabi mendakwahkan, mengajari, mendidik mereka dengan keimanan, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kita mendidik anak-anak kita pada saat terutama mereka masih umur di bawah 7 tahun, maka hendaklah yang pertama kita lakukan apabila kita ingin mengajari Al-Quran, kita tumbuhkan kecintaan pada diri anak kita, cinta kepada Al-Quran, sebelum kita mengajari mereka cara membaca Al-Quran atau menghafalnya. Demikian juga, apabila kita menginginkan anak kita, anak yang rajin mengerjakan sholat kelak, pada saat dia sudah akil balik, maka hendaklah di bawah 7 tahun itu kita tanamkan cinta terhadap sholat. Kita bangkitkan persepsi positif, imajinasi positif anak terhadap sholat, bahwa sholat adalah hal yang menyenangkan bagi dirinya. Apabila kita ingin mengajarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang terampil dalam bidang bakatnya, hendaklah sebelum kita kembangkan bakat anak-anak kita, terutama setelah umur 10 tahun, maka di masa pada saat dia masih kecil, yaitu di bawah 7 tahun, maka hendaklah kita tanamkan kecintaan dia terhadap bakat yang dimilikinya. Para bapak-bapak, para pendidik yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, dan serta ibu-ibu semua, yang mendengarkan di rumah, mendengarkan Radio Mutiara Quran, ketahuilah bahwa merupakan hal yang sangat logis apabila kita mengajarkan sesuatu kepada anak, namun dalam diri hati anak, di dalam hati anak belum ada kecintaan terhadap sesuatu yang dipelajari tersebut, maka hal itu sangatlah sulit hal tersebut bisa dilakukan oleh sang anak. Demikian juga kita orang tua, kita pun apabila mempelajari sesuatu kemudian tidak ada kecintaan terhadap yang kita pelajari, maka sangatlah mustahil apabila kita bisa berhasil dalam mempelajari bidang tersebut. Oleh karena itu, hendaklah kita pahami, anak kita bukanlah kosong. Anak kita bukan seperti lembaran kertas putih yang tidak ada tulisannya, namun anak kita memiliki karakter, yaitu yang pertama karakter keimanan. Anak kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jalan lurus, yaitu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa keimanan. Anak kita sudah memiliki keimanan, mereka memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki kecintaan terhadap agama Islam ini yang dibawa sejak lahir. Baik itu anak seorang muslim maupun anak non muslim. Oleh karena itu, tugas kita, keimanan yang sudah ada pada diri anak tersebut, kita pupuk, kita tumbuhkan, sehingga menjadi berkembang, sehingga dia menjadi tambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis tadi bahwa para anak-anak waktu itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diajari iman terlebih dahulu. Setelah mereka imannya tumbuh, barulah mereka belajar Al-Qur'an. Setelah mereka belajar Al-Qur'an, maka bertambahlah keimanan mereka. Namun pada hari ini banyak sekali di antara kita, sebagaimana hadis tersebut, bahwa banyak anak-anak kita yang diajari Al-Qur'an dulu, diajari membaca terlebih dahulu sebelum ditumbuhkan cinta kepada Al-Qur'an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah urutan pendidikan pada anak-anak kita, termasuk pada diri kita sebagai orang tua dalam pendidikan ini, yaitu yang pertama, yang dibangun pertama kali adalah hati, karena iman letaknya di hati. Setelah hati terbentuk, kemudian muncullah kecintaan kepada sesuatu yang dipelajari. Kalau kemudian kita harapkan anak kita menjadi anak yang soleh, maka buatlah cintanya kepada Islam ini. Setelah hati tumbuh, kemudian baru kemudian kita mendidik akalnya. Mendidik akal ini antara lain yaitu dengan mengasah kecerdasannya, dengan melatih nalarnya, dengan mengajari untuk berpikir dan sebagainya. Kemudian setelah kemudian otak itu berkembang, berkembang dengan baik sesuai dengan fitrahnya, baru kita kemudian melatih bakatnya, dalam hal ini keterampilan anak tersebut. Itulah urutan-urutannya. Jadi bisa dikatakan bahwa keterampilan itu adalah dasarnya adalah bakat, sedangkan bakat pondasinya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, bahwa sesungguhnya kita mengembangkan keterampilan anak, mengembangkan bakat anak itu apabila ilmu diniahnya, kemampuan diniah anak itu sudah terpenuhi. Karena sesungguhnya belajar diniah itu adalah lebih mudah. Kenapa? Karena anak dari lahir sudah cenderung kepada kecintaan terhadap Islam, yaitu kepada din, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kisah yang lain, yaitu Imam Malik rahimahullah pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, "Ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilma." Beliau Imam Malik mengatakan, "Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu." Adab dalam hal ini adalah masih berkaitan dengan hati seseorang. Sebelum kita mengasah otak kita, maka hati lebih didahulukan. Karena hati itu adalah penting bagi kehidupan manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb." Ketahuilah bahwa di dalam badan ini, di dalam tubuh ini ada sekumbal daging. Apabila sekumbal daging itu bagus, maka baguslah seluruh tubuh. Dan apabila sekumbal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah sekumbal daging itu adalah hati atau jantung. Itulah hati yang merupakan prioritas utama, raja bagi tubuh kita. Oleh karena itu adalah pendidikan yang paling penting dan paling didahulukan. Oleh karena itu, hendaklah kita jangan terburu-buru memanen anak kita, maka bangunlah hati anak kita. Walaupun tampak belum soleh dari luarnya, namun sesungguhnya hati itu adalah pondasi dalam pendidikan karakter, dalam pendidikan Islam atau pendidikan anak-anak kita. Kemudian di dalam riwayat yang lain, dalam kitab Syiar Alamin Nubala karya Adz-Dzahabi, disebutkan bahwa Abdullah bin Wahab berkata, manakolna min adabil malik aktsaru mimman ta'allamna min ilmihi. Yang kami nukil dari Imam Malik lebih banyak dalam hal adab dibandingkan ilmunya. Kemudian Imam Malik pernah juga berkata, dahulu ibuku menyuruhku untuk duduk bermajelis dengan Rabi'ah Ibnu Abi Abdirrahman, seorang faqih dari kota Madinah di masanya. Ibuku berkata, ta'allam min adabihi qabla ilmihi, pelajarilah adab darinya sebelum engkau mengambil ilmunya. Pendengar rahimani wa rahimakumullah, itulah prioritas pendidikan. Betapa pentingnya prioritas pendidikan ini di dalam pendidikan Islam. Apabila kita melihat kenyataan pada hari ini, pendidikan kita pada hari ini, pada anak-anak kita, generasi kita, sering sekali kita tidak memperhatikan hal ini. Kita ingin memanen anak lebih dahulu. Kita merasa senang anak kita pada saat umur 7 tahun menjadi juara di kelasnya. Anak kita tampak menjadi penghafal Al-Quran yang hebat walaupun dipaksakan sebelum ditumbuhkan cintanya kepada Al-Quran. Oleh karena itu, kenapa kita perlu menanamkan cinta Quran terlebih dahulu? Sebab apabila kita memaksakan kepada anak untuk menghafal Al-Quran tanpa ditumbuhkan cintanya, dikhawatirkan setelah dia menghafal Al-Quran akan merasa tugasnya selesai. Namun apabila kita tumbuhkan cintanya terhadap Al-Quran terlebih dahulu, walaupun mungkin sampai dia akhir sekolah dia tidak menghafal Al-Quran, maka harapan kita karena cintanya tumbuh, dia akan menjadi penghafal Al-Quran seumur hidupnya. Lebih baik mana apabila anak kita menjadi penghafal Al-Quran tanpa adanya rasa tumbuh cinta, kemudian setelah selesai menjadi mantan qori, mantan hafid atau hafidoh, dibandingkan dengan mereka mungkin tidak hafal sekolahnya tapi menjadi pembelajar seumur hidup, bahkan mungkin bisa mengulang-ulang hafal yang sudah ada sampai berkali-kali karena kecintaannya kepada Al-Quran. Demikian juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sering sekali orang tua juga ingin memanen anaknya terlebih dahulu sebelum masanya, yaitu ingin menjadikan anak segera tampak sholatnya tenang, walaupun mereka mungkin baru umur 5 tahun atau bahkan mungkin umur 8 tahun atau 9 tahun sebelum 10 tahun. Itu ingin segera anaknya tenang, tertib sholat. Kalau kemudian mereka sholatnya sambil bermain, kemudian dimarahi dan sebagainya, itu bisa merusak kecintaan dia terhadap sholat. Kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menumbuhkan cinta kepada anak-anak kecil waktu itu terhadap sholat. Mereka dibiarkan oleh Nabi bermain karena apa? Ingin menumbuhkan persepsi kepada anak-anak tersebut bahwa ternyata sholat itu adalah menyenangkan bagi mereka. Kita bisa melihat dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggendong seorang anak dalam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditunggangi oleh seorang anak kecil sehingga sujud beliau sampai lama sekali dan dibiarkan oleh beliau sampai sepuas-puasnya bermain. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya adalah antara lain menumbuhkan egosentris anak-anak tersebut ditumbuhkan oleh Nabi sehingga mereka akan menjadi kuat dalam memegang ibadah kelak setelah mereka dewasa. Dan di banyak hadis juga bisa kita ambil faedah bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan Nabi 0-7 tahun itu adalah menumbuhkan persepsi positif terhadap diniyah ini, terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Nabi, terhadap manusia, terhadap alam, dan terhadap semua yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu apabila kita lihat, sesungguhnya semua dari kita orang tua menginginkan anaknya hidup bahagia. Sebagaimana dikatakan dalam muhadharahnya Syekh Abdul Rayyak bin Abdul Muhsin Al-Badr, bahwa sesungguhnya fal mu'minu fi sarroihi syakir wa fi dzoroihi sabir wa fi wuku'ihi fi dzunub mustaghfir wa hadhil umur as-salasah ya unwanu sa'adah. Apabila seorang mukmin itu di dalam kesengsaraannya, asik dalam kebahagiaannya, dalam kelapangan rezekinya dia bersyukur, kemudian di dalam kesempitannya dia itu bersabar, dan di dalam dia berbuat dosa itu adalah dia beristighfar mohon ampun kepada Allah, maka perkara inilah yang merupakan alamat dari kebahagiaan seorang mukmin tersebut. Hal ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala annal abdal mu'min fi hayatihi la yahlu min hadhil ahwal ats-tsalatsah. Sesungguhnya seorang hamba beriman di dalam hidupnya itu tidak lepas berkisar pada tiga hal. Yang pertama adalah dia mendapatkan nikmat, kemudian yang kedua dia mendapatkan kesusahan atau mendapatkan musibah, yang ketiga dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Nah, bagaimana bersikap terhadap tiga hal tersebut, yaitu idza un'ima alaihi syakara, apabila dia mendapatkan nikmat maka dia bersyukur, idza ubtuliya sabara, apabila dia diuji maka dia bersabar, wa idza adnaba istighfara, apabila dia berbuat dosa maka dia mohon ampun. Nah, tiga hal tersebut sehingga orang tersebut bisa bersyukur pada saat mendapat nikmat, bisa bersabar pada saat mendapatkan ujian, dan bisa memohon ampun pada saat dia berbuat dosa, maka itu adalah didasari oleh keimanan. Sesungguhnya pondasi iman yang kita bangunkan pada anak kita yang merupakan prioritas utama, itulah sebenarnya pondasi kebahagiaan hidupnya. Apabila kita menginginkan anak kita hidup bahagia, maka pondasi itu kita kuatkan. Terutama dalam hal ini adalah anak-anak yang masih berusia 0 sampai 7 tahun. Bagaimana dengan anak-anak yang lebih dari 7 tahun, maka sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, maka perlu adanya yaitu tasleh atau recovery, yaitu perbaikan karakter yang sudah terlewat masa emasnya, yang insya Allah nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Dalam tiga hal tersebut, yaitu bersyukur pada saat dia mendapatkan nikmat, itu apabila kita ajarkan kepada anak, anak kita ajari langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu kita ajarkan pada anak kita untuk berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Antara yang pertama untuk menanamkan rasa syukur ini kepada anak kita, yaitu kita ajarkan anak-anak kita untuk berterima kasih kepada kedua orang tuanya, kepada bapak ibunya, kepada kakak-kakaknya yang telah membantu dia, yang telah mengasuh dia. Sehingga dengan syukur tersebut akan memberikan persepsi positif pada anak, akan menguatkan keimanan kepadanya, sehingga bertambahlah iman anak tersebut. Bertambah baguslah persepsi anak tersebut terhadap lingkungan di sekitarnya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap nabinya, terhadap syariat agama Islam ini, terhadap alam dan semuanya. Kemudian ini kita prioritaskan mengajarkan syukur pada anak itu adalah pada masa-masa tumbuhnya egosentris, yaitu masa 0 sampai 7 tahun. Terus selanjutnya, untuk melatih sabar pada anak, itu karena sabar itu adalah salah satu dari tanda kebahagiaan seseorang yang diharapkan nanti kelak pada saat dia sudah dewasa, sudah akil balik, memiliki rasa sabar apabila mereka itu mendapatkan kesusahan, maka antara lain kita bisa melatih dengan kegiatan sehari-hari dalam bermain anak. Hal yang paling efektif sebagaimana yang telah dilakukan para pendidik pada zaman ini untuk melatih kesabaran anak, yaitu dengan melatih antri. Melatih antri ini hendaklah dilakukan untuk usia-usia sudah munculnya sosiosentris pada anak. Sebab antri ini anak harus diharapkan sudah memiliki adab, harus memiliki akhlak, mereka sudah mulai bersosial dan bergaul dengan orang lain. Maka prioritas penanaman kesabaran pada anak dengan melatih mereka antara lain salah satunya adalah dengan melatih mereka antri, belajar antri itu ditanamkan setelah umur 7 tahun. Bersamaan dengan diperintahkannya mengajari sholat dan memerintahkan sholat kepada anak-anak. Inilah antara lain dua di antara tanda kebahagiaan seseorang yang kita tanamkan pada anak-anak kita yang masih kecil. Sebab apabila kita ini kita ajarkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim kepada anak secara mentah-mentah, maka mereka tidak akan memahami karena nalarnya belum tumbuh. Namun apabila kita ajarkan pada mereka rasa berterima kasih, kemudian setelah mereka umur 7 tahun kita ajarkan kepada mereka untuk meminta apa namanya bersabar ya, antri, menghargai temannya, kemudian setelah itu kita ajarkan pada anak untuk meminta maaf. Meminta maaf pada siapa? Kepada semua orang, terutama adalah kepada kedua orang tuanya. Karena paling banyak berbuat salah adalah kepada orang tuanya. Walaupun sebenarnya anak tersebut secara hakikatnya belum dicatat untuk melakukan dosa, karena pena masih diangkat untuk anak sampai dia itu akil balig. Namun demikian kita perlu mengajarkan kepada anak untuk meminta maaf. Harapannya kelak dia akan selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia berbuat salah. Tiga hal itulah antara lain yang kita tanamkan kepada anak kita. yaitu syukur, sabar, dan beristighfar. Kita latih antara lain dengan permainan mereka, yaitu dengan berterima kasih. Kemudian kita ajarkan anak untuk berlatih antri, karena itulah metode efektif untuk melatih kesabaran. Kemudian meminta maaf. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah diantara prioritas. Ada tiga, yaitu pendidikan hati, pendidikan akal, dan pendidikan jasmani. Yang pertama adalah hati, kita tanamkan terlebih dahulu. Walaupun itu yang dididik adalah orang yang sudah tua, maka hati terlebih dahulu dikuatkan. Keimanan perlu dikuatkan, rasa cinta perlu dikuatkan. Setelah itu baru kemudian ilmu, yaitu diasah otaknya, kecerdasannya diasah, nalarnya ditumbuhkan. Setelah itu kemudian baru kita melatih keterampilannya. Itulah prioritas pendidikan kita, yaitu kita tanamkan kolbun, kolbun salim, yaitu hati yang sehat. Kemudian aklun salim, yaitu akal yang sehat. Kemudian jismun salim, yaitu badan yang sehat. Kalau dalam ilmu pendidikan saat ini, hasil penelitian dari Barat dikatakan bahwa hati itu adalah kaitannya dengan sikap, yaitu afektif. Kemudian pikiran itu adalah kaitannya dengan knowledge atau pengetahuan yang disebut dengan kognitif. Sedangkan keterampilan, ya, kaitannya dengan fisik itu adalah skill atau psikomotor. Sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dulu sudah mengajarkan hal tersebut. Namun mungkin di antara kaum muslimin hari ini banyak yang belum menggali hal tersebut. Mungkin bisa jadi hal tersebut sengaja dikubur oleh orang-orang sehingga kaum muslimin tidak mengenal apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, sehingga banyak sekali pendidikan saat ini cenderung kepada temuan-temuan yang dilakukan oleh orang-orang Barat, cenderung menggunakan istilah dengan afektif konotif psikomotor. Padahal sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan hal itu dengan antara lain yaitu mendidik hati, mendidik pikiran, dan kemudian mendidik fisik. Demikian dari kami masalah prioritas ini. Kemudian selanjutnya kami serahkan kepada operator. Baik Ustadz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini mengenai materi kita, prioritas pendidikan, panen sebelum waktunya. Dan selanjutnya kita akan membuka sesi kedua, yaitu sesi interaktif tanya jawab. Bagi Anda para pendengar radio Mutiara Quran yang ingin bertanya secara langsung, silakan Anda dapat menghubungi line telepon kami di 0821-3645-6545, 0821-3645-6545, atau melalui SMS dan WhatsApp ke nomor 0895-3990-30417. Baik, kami bacakan pertanyaan yang pertama, datangnya dari Abu Vila Ustadz. Ya Ustadz, panen sebelum waktunya, bagaimana dengan Imam Syafi'i yang masih kecil sudah menghafal Al-Quran? Apakah ini termasuk panen sebelum waktunya? Silakan Ustadz. Tentang Imam Syafi'i rahimahullah, dia umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Itu adalah betul-betul karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya yang dimaksud panen sebelum waktunya di sini adalah yang sesungguhnya anak belum berkehendak. Anak merasa tertekan, kemudian dipaksa oleh orang tuanya untuk segera tampak dari luar keterampilannya, tampak dari luar kesolehannya. Itu yang disebut dengan panen sebelum waktunya. Namun apabila sebagaimana contoh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau adalah pengecualian. Dan apakah generasi zaman Imam Syafi'i semua generasi seperti itu? Saya kira tidak. Demikian juga pada zaman ini, ada anak-anak tertentu yang pada usia masih kecil dia sudah hafal-hafal Al-Quran. Namun apabila itu dilakukan oleh anak tersebut dengan senang hati, persepsi terhadap Al-Quran sudah tumbuh baik, positif terhadap Al-Quran, cintanya sudah tumbuh, maka itu bukan berarti panen sebelum waktunya. Walaupun sebenarnya panen kita terhadap anak kita adalah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa anak mulai bisa dilihat hasil dari pendidikan kita adalah setelah mereka itu akil balig. Karena apa? Ibarat kita ingin melatih seseorang bayi yang mengangkat sebuah barbel angkat besi. Oleh karena itu gak mungkin langsung bayi yang baru merangkak, mungkin langsung kemudian kita latih untuk mengangkat barbel besi tersebut. Maka yang terlebih dahulu adalah kita tanamkan cinta terhadap beban tersebut. Setelah cinta kepada beban tersebut, maka pada saat tamyiz, tumbuh nalarnya, maka dia akan belajar mengangkat, walaupun mengangkatnya benda-benda yang kecil-kecil, karena dia selalu melihat kecintanya terhadap beban yang berat tadi yang ditampakkan dari kecil. Maka dia berusaha berlatih. Kemudian setelah dia merasa pada saat umur murahakoh, yaitu menjelang masa balik, dia sudah mulai belajar mengangkat walaupun belum sempurna. Maka setelah akil balik diharapkan dia mampu mengangkat beban tersebut. Beban tersebut diibaratkan adalah sebagaimana beban syariat, yaitu taklif. Maka anak yang balik adalah mereka mukallaf karena sudah diberi beban dalam syariat dan sudah mulai dicatat apabila dia berbuat dosa. Jadi untuk Imam Syafi'i, karena persepsi terhadap Al-Quran, kecintaannya terhadap Al-Quran sudah tumbuh dari kecil. Bahkan Imam Syafi'i apabila disuruh bermain malah dia lebih suka untuk belajar. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak termasuk panen sebelum waktunya. Jadi saya tegaskan, yang dimaksud panen sebelum waktunya di sini adalah memaksakan anak yang tidak tumbuh cintanya, kemudian dipaksakan sehingga dikatakan panen belum waktunya, akarnya belum kuat sudah dipanen. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya tadi. Semoga dapat dimengerti oleh pendengar yang lainnya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah pertanyaan yang kami simpan dari edisi minggu yang lalu, Ustaz. Beliau bertanya, datangnya dari Ummu Farah. Beliau bertanya, bagaimana pendidikan anak dengan metode memondokkan anak sejak usia dini? Silakan Ustaz. Memondokkan anak sejak usia dini. Sesungguhnya para ulama salaf dahulu, mereka mulai keluar dari rumah, menempuh perjalanan jauh, atau istilahnya berpisah dari keluarganya adalah setelah mereka itu akil balik. Hendaklah orang tua sebelum anak itu akil balik, maka kesempatan itulah kita gunakan sebagai orang tua untuk mendidik mereka. Sebab di dalam doa anak-anak kita, di situ disebutkan Robbir kamhuma kama robbayani shaghira, maka ya Allah rahmatilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangiku, mendidikku sejak kecil, waktu aku masih kecil. Nah, waktu kecil di sini adalah sebelum balik. Oleh karena itu, kesempatan itu hendaklah kita gunakan, kita sebagai orang tua, untuk mendidik mereka agar itu menjadi jariah bagi kita. Karena doa mereka adalah doa apabila kita mendidiknya pada saat kecil gitu. Berbeda dengan pada saat kita mendidik mereka sudah balik ya, karena sesungguhnya doa itu adalah dikhususkan kepada orang tua, bagi orang tua yang mendidik anaknya sebelum mereka balik. Karena kecil di sini adalah anak-anak, sedangkan anak-anak itu menurut kategori ini adalah sebelum mereka akil balik. Nah, sehingga diharapkan memondokkan anak itu, kalau di sini antara lain pada zaman sekarang ini, hendaklah setelah mereka itu balik, yaitu setelah lulus SD. Karena anak-anak sekarang itu rata-rata balik itu umur 12 tahun. Jadi SMP lah baru dimulai memondokkan anak. Sebagaimana pengalaman kami dari para ustadz-ustadz pengelola pondok, beliau-beliau menyarankan kepada para orang tua wali santri, hendaklah untuk anak-anak setingkat SD, hendaklah dididik di rumah masing-masing. Apabila ingin memondokkan anak, maka hendaklah setelah mereka itu balik atau setelah mereka lulus SD setelah umur 12 tahun. Demikian. Baik Ustadz, terima kasih, jazakallah khairan. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang selanjutnya yang sudah masuk melalui WhatsApp di nomor 0895-3990-3417. Datangnya dari Abu Khadijah. Beliau bertanya, bismillah Al-Ustadz, bagaimana mensikapi anak yang manja? Bolehkah kita bersikap tegas kepada anak yang usia 7 tahun? Misalkan, sebenarnya ia bisa memakai baju sendiri, tetapi karena melihat adiknya yang dibantu, ia juga ingin dibantu. Apakah boleh kita katakan kepada anak tersebut, maaf kakak, karena kakak sudah besar maka harus memakai baju sendiri supaya kakak bisa mandiri, dan bila kakak tidak mau memakai baju sendiri maka kakak bisa terlambat sekolah. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Silakan. Ya, melatih kemandirian kepada anak yang masih berumur sekitar 7 tahun. sesungguhnya tidak mengapa kita melatih kemandirian kepada anak, sebab umur 7 tahun itu sudah ada beban moral bagi anak, karena anak sudah masuk kepada fase sosiosentris, yaitu sudah mulai bersosial. Namun apabila untuk anak-anak yang di bawah 7 tahun, hendaklah tidak masalah apabila mereka masih manja, karena itu masa-masa tumbuhnya egosentris bagi mereka. Diharapkan anak-anak memiliki persepsi positif terhadap orang tuanya, bahwa orang tuanya adalah orang yang sayang kepadanya. Itu apabila masih di bawah 7 tahun. Namun mulai 7 tahun, sebagaimana perintah Nabi untuk mengajarkan sholat dan memerintahkan sholat kepada anak kita, maka tidak mengapa apabila kita melatih mandiri anak. Namun perlu ada catatan bahwa pada saat itu belum ada paksaan, sifatnya masih anjuran, ya, sifatnya masih anjuran untuk mandiri. Namun apabila anak tersebut sudah 10 tahun, sifat mandirinya masih kurang, maka sedikit ada pemaksaan, ketegasan maksudnya, ya, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kita kepada anak-anak yang sudah umur 10 tahun, yaitu diperintahkan kita untuk menggantungkan cambuk. Tujuannya apa? Untuk memberikan peringatan kepada orang yang berada di rumah tersebut, terutama yang 10 tahun lebih, bahwa itu adalah masa-masa peringatan, sebentar lagi mereka akan memikul beban syariat, yaitu balik. Oleh karena itu perlu tegas, sehingga Nabi SAW membolehkan anak yang tidak mau sholat pada umur 10 tahun boleh dipukul. Itu karena memperingatan bagi anak-anak tersebut, karena sebentar lagi mereka akan memikul beban syariat yang nanti hukumannya lebih berat daripada pukulan orang tuanya, karena itu sudah dicatat oleh Allah SWT sebagai dosa, sedangkan dosa itu ancamannya adalah nerakanya Allah SWT. Oleh karena itu untuk Abu Khadijah, jadi tidak mengapa dilatih mandiri selama tidak ada pemaksaan, karena masa-masa 7 sampai 10 tahun adalah masa-masa belajar bagi anak, masa-masa di situ ditumbuhkan nalarnya, dan belum boleh adanya hukuman, ya, belum boleh adanya pemaksaan. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Abu Khadijah tadi yang bertanya. Selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaannya, sudah masuk melalui WhatsApp. Datangnya dari Ummu Zubair. Beliau bertanya, "Ya Ustaz, bagaimana caranya untuk mengajari anak-anak untuk sholat berjamaah supaya menjalani dengan senang hati? Tapi tingkah pola anak itu cukup mengganggu jamaah lain. Solusi bijaknya bagaimana Ustaz?" Silakan. Mengajari anak untuk sholat berjamaah, karena memang kita lihat anak-anak itu banyak sekali mereka pada saat sholat berjamaah itu justru kesempatan mereka untuk bermain, sehingga jamaah yang merasa terganggu dengan ramainya anak-anak yang sedang bermain tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik rahimani wa rahimakumullah, ini fenomena yang sering terjadi saat ini. Maka tadi kenapa saya mengatakan sering banyak orang tua itu ingin memanen anak sebelum waktunya. Apabila anak tersebut pada saat diajak jamaah itu umurnya masih di bawah 7 tahun, terus kemudian mereka bermain, kemudian mengganggu, dalam tanda kutip mengganggu para jamaah yang berada di situ, hendaklah pada saat kejadian tersebut jangan sampai kita melukai hati anak tersebut. Sebagaimana Nabi SAW tidak melukai hati anak-anak yang pada saat Nabi berjamaah dengan para sahabat waktu itu mengganggu beliau. Sifat ego anak tersebut muncul itu. Ya, sehingga persepsi positif terhadap sholat itu ada pada diri anak. Nah, setelah itu kemudian dinasihatkan kepada orang tuanya. Kalau memang anak tersebut belum bisa tertib di rumah, padahal itu umurnya masih di bawah 7 tahun, belum ada perintah untuk mengajari sholat atau memerintahkan sholat, hendaklah diajari di sholat dulu di rumah bersama ibunya. Sehingga setelah mereka tenang, kemudian bisa dikendalikan, maka ajaklah ke masjid kembali. Kemudian untuk anak-anak yang sudah di atas 7 tahun, mereka di masjid masih bikin gaduh, sholatnya belum tenang, itu sangat wajar. Karena sesungguhnya mereka anak-anak itu masa-masa sedang tumbuh pikiran, yaitu masa tamzis. Nalarnya mulai tumbuh, penasaran, banyak hal yang perlu diperhatikan. Mereka kalau sholat itu begitu ada suara apa mesti diperhatikan, dia akan menoleh. Ada motor lewat, dia akan melihatnya. Itu karena masa-masa hubul istitla' anak, atau masa kurisiti, intelektual kurisitinya sedang tumbuh, rasa ingin tahunya itu tumbuh pada anak, sehingga sifat penasarannya sangat tinggi. Sehingga memang kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW, muru auladakum bisholah wa hum abna'u sab'in sinin, perintahkan anakmu sholat pada saat dia umur 7 tahun. Wadribhum alaiha wa abna'u asrin, dan pukullah mereka apabila mereka enggak mau sholat pada umur 10 tahun. Sehingga apabila anak tersebut masih di bawah 10 tahun, tidak boleh ada hukuman. Tidak boleh ada hukuman walaupun dia pada saat sholat berjamaah itu ramai. Adanya adalah nasihat, nasihat kepada anak tersebut. Sehingga anak tersebut, karena yang masa tumbuh nalarnya itu kita berbicara selogis-logisnya, bicara dengan kecintaan dia yang sudah tumbuh bahwa ini adalah perintah Rasul, kita sholat harus tenang, harus tumakninah, itu kita berikan kepada anak-anak kita. Namun apabila anak kita masih tetap gak mau tenang, itu pertanda bahwa karakter imannya pada saat masa itu belum tumbuh, cinta sholatnya belum tumbuh. Kalau dia sudah cinta sholat, pasti dia akan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Begitu disampaikan bahwa ini adalah perintah Allah dan perintah Rasul, karena dia sudah cinta, maka dia akan berusaha sebisa mungkin melaksanakan apa yang dicintainya, yaitu Allah dan Rasulnya. Namun apabila sampai anak itu balik pun mungkin masih sholatnya belum tenang, itu maka perlu adanya recovery atau perbaikan, yaitu karakter imannya tidak tumbuh, yaitu prioritas yang kita tanamkan hati sebagaimana yang kita bahas itu terlewatkan. Nah, oleh karena itu, kalau bila anak tadi dari pertanyaan Ummu Zubair, anak belum berumur 10 tahun, dia sudah berumur 7 tahun, maka adalah kita nasihati. Apabila karakter imannya belum tumbuh, cinta sholatnya belum tumbuh, maka kita tumbuhkan, yaitu kita lakukan recovery dengan teladan, ya, kita bacakan sirah-sirah Nabi, sirah-sirah sahabat, orang-orang soleh, sehingga tumbuh kecintaannya kepada Islam ini. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian jawaban dari Al Ustaz untuk Ummu Zubair tadi yang bertanya, semoga dapat dimengerti. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Datangnya dari Ibu Abi di Karangroto. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Mengajari anak minta maaf gimana ya caranya? Kalau anak saya disuruh minta maaf, mulutnya diam, cuma tangannya saja yang bergerak. Silakan Ustaz." Iya. Ummu Abi yang ada di Karangroto, bagaimana mengajari anak itu untuk meminta maaf? Ya. Yang terutama dalam hal ini untuk minta maaf itu, kalau anak di bawah 7 tahun, maka itu belum waktunya sebenarnya, karena di bawah 7 tahun kita ajarkan anak itu prioritas pada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masa-masa egosentris, masa-masa tumbuhnya kekuatan egonya, masa-masa menang-menang. Sehingga apabila kita tanamkan maaf, meminta maaf dari itu sudah masuk kepada adab, sedangkan adab itu mulai ditumbuhkan sejak anak 7 tahun. Nah, oleh karena itu apabila anak sudah 7 tahun ternyata sulit untuk mengucapkan maaf, tapi ternyata dengan gerak tubuh sudah menandakan bahwa itu minta maaf, tidak masalah. Karena maaf ini berkaitan dengan pendidikan hati. Walaupun mungkin dia tidak bisa mengucapkan, mungkin malu, ya tidak terbiasa, namun dalam gerak-geriknya menandakan bahwa dia sudah minta maaf dengan penyesalan, dengan raut wajahnya yang tampak ada rasa menyesal, itu tidak mengapa, karena itu kaitannya minta maaf ini adalah berkaitan dengan pendidikan hati. Namun apabila anak sudah besar, kemudian ada hal yang salah pada anak kita, ada karakter yang tidak tumbuh, maka tidak mengapa kita sebagai orang tua juga meminta maaf kepada anak-anak kita, karena orang tua pun juga memiliki salah, ya. Itu yang disebut dengan orang tua pemberani. Yaitu orang tua pemberani adalah orang tua yang berani minta maaf kepada anaknya apabila dalam mendidik anaknya merasa bersalah, ada yang salah pada anaknya. Jadi untuk Ummu Abi, ya tidak mengapa, ya tidak mengucapkan, diulang-ulang saja terus menerus, nanti insya Allah dia akan terbiasa. Yang penting bahwa dia sudah merasa bahwa dia bersalah, dan dengan gerak-geraknya itu dia menandakan sudah meminta maaf. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang terakhir Ustaz. Datangnya dari hamba Allah. Beliau bertanya, "Mau tanya, jika anak dilempar batu oleh anak yang lebih kecil, tapi anak tersebut yang lebih besar mintanya mau mengkisos atau membalas dengan gantian melempar batu juga, apakah boleh Tats? Karena anak merasa sakit ketika dilempar." Silahkan Ustaz. Kembali lagi saya tegaskan bahwa dalam pendidikan Islam, dalam pendidikan karakter nabawiyah ini ada namanya fase. Jadi tidak bisa memperlakukan anak di bawah 7 tahun disamakan dengan memperlakukan anak yang di atas 10 tahun. Demikian juga yang 7 sampai 10 tahun. Jadi saya ulang lagi fase pendidikan anak. Yang pertama adalah fase tufulah 0-7 tahun itu masa emas pendidikan karakter iman hati yang kita pendidikan. Kemudian yang kedua adalah masa tamyiz atau fase tamyiz, yaitu 7-10 tahun itu masa tumbuh pikiran, di mana pada saat itu adalah pikiran atau akal anak yang kita asah, yaitu fase penumbuhan masa emas karakter belajar. Kemudian usia 10 sampai balig, ya sampai balig itu adalah masa murahakoh, itu adalah fase penumbuhan karakter bakat. Yang insya Allah nanti kita bahas pada saat malam hari ini, kita baru membahas fase 0-7 tahun. Nah kemudian setelah balig, kemudian disitulah baru dia harapan kita adalah menjadi orang yang berperan dalam peradaban ini, sudah mulai berkarya sebagaimana orang yang telah dewasa, sebagaimana juga orang-orang terdahulu para sahabat, mereka berkarya setelah mereka balig. Kita lihat juga kakek-kakek kita, mereka sudah mulai berkarya setelah mereka balig umur 15 tahun, 16 tahun. Hanya pada saat inilah banyak sekali makhluk asing, sebagaimana pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, yaitu para remaja, sehingga baliknya mungkin umur 12 tahun tapi mereka mulai berkarya setelah mereka umur 25 tahun. Nah, fase itu disebut dengan fase remaja. Kembali kepada pertanyaan ini tadi, apabila ada seorang anak kecil dilempar batu oleh anak yang sudah masih besar dilempar oleh anak kecil. Kita kembalikan anak kecil tersebut apabila dia masih masa tufulah, yaitu masa-masa pengasuhan di bawah 7 tahun. Waktu itu tidak boleh adanya tekanan, memang tidak boleh adanya hukuman. Fase itu adalah fase ego, dia menang-menang. Yang kita bolehkan adalah pada anak yang kecil tersebut adalah dengan menjaga dia hal-hal yang membahayakan dia dan membahayakan orang lain. Maka apabila dia melempar kepada orang yang besar, bisa mungkin kita cegah dengan pencegahan yang tidak melukai hati anak tersebut sehingga anak tersebut menangis. Itu adalah fase-fase penumbuhan egosentris. Ya, harapannya apa? Pada saat dia besar nanti, dia sangat kuat mempertahankan pendapatnya, termasuk dalam mempertahankan akidahnya, karena egonya sudah tumbuh bahwa inilah saya, bahwa saya memiliki akidah yang benar, maka harus saya pertahankan. Itu harapannya kalau besar seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan apabila anak yang besar tadi ingin mengkisos, ya ingin membalas, hendaklah dicegah. Orang tua menasihati, gak apa-apa, itu anak kecil belum tahu, kamu sudah besar harus ngalah. Itu hal yang sangat biasa, karena yang besar memang harus mengalah. Karena apa? Pada saat yang anak sudah lebih dari 7 tahun, sudah ditumbuhkan sosiosentrisnya, sifat sosialnya ditumbuhkan, sudah dikenalkan aturan-aturan. Tapi sebelum 7 tahun mereka masih ego. Oleh karena itu yang kita nasihati adalah yang besar, ya gak apa-apa, waktu itu masih kecil, waktu dulu kecil kamu juga seperti itu. Nah, jadi yang besar itu hendaklah tidak melakukan balas dendam, ya karena itu masih anak kecil. Kemudian apabila menuntut keadilan, berarti ayah ini tidak adil, maka jelaskan saja bahwa sesungguhnya adikmu itu berbeda dengan kamu, ya. Karena adikmu itu masih kecil belum bernalar, sedangkan kamu sudah besar bernalar, maka yang bernalar itu yang mengalah, itu seperti itu. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan tadi dari hamba Allah adalah pertanyaan yang terakhir Ustaz, silakan untuk dilanjutkan di pesan-pesan penutupnya Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan yang saya ambil pada pertemuan kita malam hari ini, ya, bahwa sesungguhnya sangatlah penting kita memprioritaskan pendidikan terhadap anak-anak kita. Demikian juga prioritas pendidikan kepada anak-anak kita yang sudah terlanjur besar, namun karakter iman tidak tumbuh, karakter belajar tidak tumbuh, karakter bakat tidak tumbuh. Antara lain anak yang sudah besar, bahwa ketiga-tiganya tidak tumbuh itu apa? Contoh yang gampang, anak yang sudah balig mungkin sudah sebesar anak SMA, dia mungkin sudah SMA kelas 2 atau kelas 3, disuruh sholat masih malas-malas, kadang-kadang sholatnya bolong-bolong, itu pertanda karakter iman tidak tumbuh, bahwa pendidikan cinta sholat 0-7 tahunnya itu terlewat waktu itu, hatinya belum sehat itu. Karena apa? Hati yang sehat itu mesti cinta terhadap sholat itu. Nah, kemudian kalau dia belajar, kalau ada ulangan saja, kalau dimarahi gurunya, bahkan kadang-kadang ada PR pun nekat gak mengerjakan karena tidak suka dengan pelajarannya, itu pertanda bahwa karakter belajarnya gak tumbuh. Kemudian pada saat dia kelas 2 SMA sudah besar, dia tidak bisa berkarya, enggak tahu bakatnya apa, dia ingin berbuat apa terhadap bangsa ini, terhadap peradaban ini, terhadap masyarakat ini. Itu pertanda bahwa karakter bakatnya enggak tumbuh. Nah, kalau kita lihat ketiga hal tersebut, tiga karakter yang akan ditumbuhkan pada anaknya, yaitu yang pertama karakter iman itu letaknya di hati, kemudian karakter belajar yaitu perkaitannya dengan nalar itu letaknya di akal, kemudian karakter bakat terkait dengan keterampilan itu letaknya di fisik. Oleh karena itu, hal tiga hal tersebut yang kita prioritaskan adalah keimanan terlebih dahulu, yaitu karakter iman. Walaupun dia sudah besar, masa emasnya 0-7 tahun, tapi dia sekarang mungkin sudah umur 17 tahun, itu tidak apa, tidak mengapa. Tetap kita dahulukan adalah yang karakter keimanan terlebih dahulu, hati yang kita tumbuhkan, yaitu bagaimana kita mengajarkan karakter iman pada anak kecil, yaitu antara lain di apa namanya dibangkitkan imaji positif anak tersebut. Kita dekati, kita apa namanya bangkitkan perasaan dia sehingga dia berpendapat bahwa orang tuanya sayang kepada dia, perhatian ditumbuhkan sehingga muncul cintanya kepada orang tuanya, itu kan persepsi positif. Demikian juga kita mengajarkannya pada anak kecil. Namun apabila dia tidak mau sholat, tetap dipaksa untuk melakukan sholat karena sudah taklif dia itu. Dia kalau tidak melakukan sholat berdosa. Demikian kalau anak kecil tidak usah. Ya, di bawah 7 tahun dia gak mau sholat tidak masalah karena dia belum ada dosa. Tapi kalau sudah balik, dia masih belum tumbuh karakter iman, masih gak ogah untuk sholat, maka pada saat sholat-sholat yang wajib, maka hendaklah dia itu dipaksakan untuk melaksanakan walaupun dia gak suka. Terus kemudian setelah itu baru ditumbuhkan karakter belajarnya, yaitu akalnya mulai ditumbuhkan, kemudian setelah itu baru bakatnya. Itu urutannya seperti itu. Nah, terus kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita mendidik hati anak? Mendidik hati anak, terutama 0-7 tahun, yaitu metode yang paling praktis adalah dengan keteladanan, yaitu dengan atmosfer kesolehan keluarga. Kita sering melihat seorang anak tiba-tiba meminta dia puasa, itu gara-gara melihat sebagian keluarganya berpuasa sunnah rutin. Tiba-tiba dia minta, aku ingin puasa. Karena apa? Melihat atmosfer kesolehan di rumahnya. Kemudian metode yang berikutnya yaitu dengan metode apa namanya siroh, yaitu pembacaan kisah. Seorang anak itu kalau dibacakan kisah itu gak mau diputus. Begitu-begitu asiknya apabila kita seorang tua membacakan kisah dengan seru, dengan nada yang pas, kadang-kadang anak sampai terbengong seolah-olah dia ikut dalam kisah tersebut. Dan itu sangat mengena sekali pada hati anak. Apabila kisah tersebut adalah kisah keteladanan, kisah semangat para sahabat mencintai Allah dan Rasulnya, kita sampaikan kepada anak dengan kisah-kisah yang sangat menarik, maka itu akan melekat pada hati anak cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, para pendidik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu adalah keteladanan, kemudian atmosfer kesolehan, kemudian siroh, ya. Yang berikutnya adalah dengan tidak melukai hati anak, karena yang kita didik adalah hati, ya. Sedangkan apabila hati kemudian kita apa namanya lakukan modifikasi, dipaksa-paksa anak harus belajar ini belajar itu sebelum mereka umur 7 tahun, itu akan merusak hatinya. Sedangkan pada saat itu yang kita didik adalah hati. Kita ketahui para orang tua sesungguhnya hati anak itu sangatlah rentan. Rentan itu maksudnya mudah sekali terluka. Oleh karena itu kelembutan pada anak itu sangat penting. Penting sekali. Maka hendaklah anak kecil jangan dibentak. Anak kecil jangan dipaksa-paksa, anak kecil jangan diancam-ancam, karena itu akan melukai hatinya. Nah, ini prioritas utama kita memang hati, karena hati itulah yang akan menjadi raja bagi tubuh seseorang itu. Ya, berperilakunya seseorang semuanya bermuara kepada hati. Oleh karena itu, sehatnya hati adalah pangkal dari keimanan anak tersebut, dan itu adalah pangkal kebahagiaan anak tersebut. Dengan hati anak akan bisa bersyukur, dengan hati anak akan bisa bersabar, dan dengan hati anak akan bisa memohon ampun atau minta maaf. Demikian pertemuan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada yang benar, itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah dari apa yang saya katakan, itu adalah memang kekurangan saya pribadi yang masih fakir terhadap ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa ya kesalahan-kesalahan saya, dan kemudian apabila ada yang salah itu juga dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di dalam menuntut ilmu ini ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada cahayanya, yaitu cahaya yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sehingga kita bisa mengambil faedah dari Al-Qur'an, kemudian yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita benar dalam mendidik anak-anak kita. Harapannya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berguna bagi peradaban, bermanfaat, berperan dalam peradaban dengan semulia-mulianya akhlak.